ini hebat toka toka dia. Loko sana loko mari, loko lenso e manari. Katanya minta nona, sia nona e balagu. Dengar don ciba bunyi, sia nona sandar bahu. Meski nona duduk jauh, balong dipanggil sumpahnya. Laju-laju lakas datang kemari. Pura-pura tidak mau, balong dipanggil sumpahnya. Sebab nona punya suka sendiri. Toka toka dia, loko sana loko mari, loko lenso e manari. Katanya minta nona, sia nona e balagu. Dengar don ciba bunyi, sia nona sandar bahu. Meski nona duduk jauh, balong dipanggil sumanya. Laju-laju lakas datang kemari. Pura-pura tidak mau, balong dipanggil sumanyau. Sebab nona